Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri Muhammad ibn Husain rahimahullahu ta'ala: Fa'in qala qailun, kalau ada orang yang bertanya, fa'zkur lana dhalika linahdhura ma taqulu, sebutkan kepada kami dalil yang kamu sebutkan tadi, agar supaya kami berhati-hati dari apa yang kau sampaikan. Dalil untuk barakallahu fikum kembali kepada jamaah dan menghindari perpecahan, juga dalil yang menunjukkan sebab perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiqu lana ila sabilir rasyad. Allah adalah zat yang memberikan taufik kepada kita menuju jalan bimbingannya. Qila lahu, maka katakan kepada dia, sa'adhkuru min dhalika ma hadarani dhikruhu mablaghu ilmi alladhi allamani Allahu azza wa jalla nasihatan li ikhwani min ahli al-Qur'an wa ahli al-hadith wa ahli al-fiqhi wa ghairihim min sa'iril muslimina. Wallahu al-muwaffiq lima qasadtu wal-mu'ayyan alaih insyaAllah. Maka aku akan menyebutkan dalil-dalil apa yang hadir dalam ingatanku sebatas ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku sebagai bentuk nasihat kepada saudara-saudaraku dari kalangan Ahlul Quran, Ahlul Hadis dan Ahlul Fikih, dan selain dari mereka dari seluruh kaum muslimin. Allah adalah zat yang memberikan taufik terhadap apa yang aku maksud dan menunjukkan atasnya insyaallah. Barakallahu. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah. Setelah itu beliau akan menyebutkan ayat-ayat yang menjadi sandaran atas pernyataan beliau. Barakallahu. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirina, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi." وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surah Al-Baqarah ayat 213. Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu umat manusia itu bersatu. Ya, akur. Barakallahu fikum. Enggak ada perang, enggak ada pertumpahan darah, enggak ada barakallahu fikum. Tayyib, perselisihan. Semuanya satu. Bersatu. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau menukilkan kalam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Ibnu Abbas kana baina Adam wa Nuh asyaratu qurunin. Asyaratu qurunin kulluhum ala syari'atin minal haqqi fakhtalafu faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirina. Intaha kalamu. Kata Ibnu Abbas, dulu jarak waktu masa antara Nabi Adam dan Nuh 10 kurun. Iya, 10 generasi. 1 kurun berapa tahun Abdullah? 100 tahun. Nah, ahsan barakallahu fikum. Iya. 1 kurun itu 100 tahun. 100 tahun itu 1 generasi. Barakallahu fikum. Baik. Iya, karena memang tidak ada manusia barakallahu fikum yang melebihi itu kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Tayyib. Iya. Dan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 kurun. Berarti berapa tahun itu Daus? Firdaus berapa? 1000 tahun. Iya, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Tayyib. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Dan selama jangka 1000 tahun itu seluruh manusia di atas syariat yang benar. Jadi cuma ada satu keyakinan, Islam. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi selama 1000 tahun itu manusia dalam perdamaian, akur di atas syariat Islam. Lama. Barakallahu fikum. Fakhtalafu. Setelah lewat 1000 tahun, mereka pun berselisih. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sudah muncul kerusakan pada agama. Barakallahu fikum. Apa yang memicu ikhtilaf tersebut, Ubaid? Taib ahsanta. Yang memicu perselisihan tadi adalah tindakan ghulu terhadap orang-orang saleh. Iya. Ketika barakallahu fikum tokoh-tokoh masyarakat, ya, orang-orang yang diulamakan, orang-orang yang dijadikan panutan pada masa Nabi Nuh saat itu, barakallahu fikum, 5 orang tokoh semuanya meninggal dalam tahun yang sama. Ya, sehingga itu membuat pukulan yang luar biasa bagi umat, barakallahu fikum, ya. Satu saja ulama yang meninggal itu sudah menggoncangkan dunia. Ini barakallahu fikum 5. Dalam 1 tahun semuanya meninggal. Iya, sehingga kacau, barakallahu fikum, ya. Bingung. Siapa yang akan mereka jadikan barakallahu fikum rujukan? Baik, barakallahu fikum. Akhirnya siapa nama 5 orang ulama tadi? Abdul Bar. Siapa nama 5 ulama yang meninggal dalam 1 tahun itu? Usama. Wat. Suwa. Yaguth. Wat, Suwa, Yaguth, Nasr, lompat berarti. Satu lagi siapa? Muhammad. Loh, dalam surat Nuh itu mewujud. Andi. Yunus. Hah? Ya? Ya'ub. Iya, Ya'ub kata Ya'ud. Hah? Ya? Yahud, sudah tadi. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uqa, wa Nasra. Iya, 5 orang. Itu nama tokoh barakallahu fikum di kalangan umatnya Nabi Nuh saat itu. Baik. Tatkala mereka meninggal barakallahu fikum, umat menjadi goncang. Iya. Baik. Shock. Akhirnya iblis pun memberikan bisikan kepada mereka barakallahu fikum untuk ya membangun, membuat patung-patung mereka ditempatkan di majelis-majelis orang-orang soleh tadi, di mana mereka biasa menyampaikan wejangan-wejangan kepada umat. Awalnya barakallahu fikum patung tadi hanya sekedar sebagai apa? Zikroyat. Iya, fungsinya hanya untuk mengenang jasa-jasa mereka sebagai sesuatu yang bisa membuat mereka terinspirasi, termotivasi, mengenang, ya, sehingga semangat lagi dalam beribadah. Barakallahu. Itu awal mula munculnya perselisihan tadi. Barakallahu. Ya, sampai ketika semua yang mengerti sejarah tadi, histori kenapa patung itu dibangun, sudah meninggal semua barakallahu fikum. Baik. Kemudian ya, setan memberikan wangsit untuk apa? Patung ini diibadahi dan disembah dan mengatakan dulu nenek moyang kalian juga menyembah ini. Barakallahu fikum. Ya, dari situlah mulai kemurnian agama Islam terjemah. Barakallahu fikum, ya. Baik. Muncullah yang namanya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Dari situ terjadilah ikhtilaf. Iya. Fa ba'athallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi, barakallahu fikum, memberi kabar gembira dan peringatan. Sehingga dari keterangan ini barakallahu fikum, mereka para ulama mengatakan bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Rasul pertama lah Nabi Nuh alaihissalam. Barakallahu fikum. Baik, iya. Jadi ketika ditanya apakah pernah umat manusia itu bersatu semuanya, barakallahu fikum, na'am. Di awal-awal zaman kehidupan manusia, barakallahu fikum. Baik. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, kemudian Allah menurunkan kepada para nabi dan rasul tadi Alkitab. Ya, kitab suci yang akan membimbing mereka agar mereka bisa menghukumi manusia terkait dengan masalah yang mereka perselisihkan. Ya. Wa makhtalahu wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, dan tidaklah mereka berselisih melainkan barakallahu fikum orang-orang yang sudah diberikan kitab suci tadi setelah datang penjelasan kepada mereka baghyan bainahum, karena ada tindakan baghyu sesama mereka. Maka Allah memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang beriman terkait dengan masalah yang mereka perselisihkan padanya berupa kebenaran dengan izin dari Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki menuju siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam ayat tadi barakallahu fikum bahwasannya penyebab iya perselisihan di kalangan umat manusia adalah tindakan al-baghyu, padahal mereka sudah mendapatkan keterangan penjelasan dari para rasul dan kitab suci yang Allah turunkan. Tetapi kenapa mereka masih tetap berselisih? Barakallahu fikum, disebutkan di dalam ayat ini penyebabnya adalah al-baghyu. Tayyib. Al-baghyu lughatan dzakara Ibnu Faris annahu ala ma'nayaini. Ibnu Faris menyebutkan al-baghyu ada dua makna secara bahasa. Barakallahu fiik. Kalau disebutkan Ibnu Faris terkait dengan makna lughawi, kira-kira di kitab apa disebutkan? Mana Faris? Wujud Faris? Ya Pak ya dah. Nah, disebutkan di mana kalau Ibnu Faris mengatakan terkait dengan masalah lughah? Tayyib ahsan dah. Mu'jamu maqayisil lughah. Iya, itu salah satu kitab yang menjadi rujukan para ulama terkait dengan makna lafaz secara bahasa. Barakallahu fikum. Yang pertama Mu'jam Maqayisil Lughah miliknya Ibnu Faris. Yang kedua adalah Al-Muhit atau Al-Qamus Airus Abadi. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mukhtar Siha atau Siha. Iya, barakallahu fik. Baik. Itu barakallahu fikum kitab yang menjadi rujukan mereka para ulama terkait dengan makna lughawi. Al-awwal talabu syai'. Al-baghyu makna secara bahasa yang pertama adalah talabu syai', mencari sesuatu. Yuqalu baghaitu syai'a idza talabtuhu. Baghaitu syai'a idza talabtuhu. Maksudnya ketika aku mencarinya. Kama fi qawlihi ta'ala qala dzalika ma kunna nabghi. Iya, barakallahu fikum. Qala dzalika ma kunna nabghi. Surat Al-Kahfi ayat ke-64. Barakallahu fikum. Ini diucapkan oleh Khidir, ucapan Nabi Musa kepada muridnya ketika ikan yang mereka bawa hilang. Iya, itu yang kita harapkan. Disitulah tempatnya Khidir. Barakallahu fikum. Itu yang kita harapkan. Ma kunna nabghi ma kunna natlubu. Barakallahu fikum. Yang kedua, makna dari al-baghyu adalah jinsun minal fasad. Al-baghyu itu adalah jenis dari yang namanya kerusakan. Baik. Minhu qauluhum bagha al-jarhu. Bagha al-jarhu. Idza tarama ilal fasadi. Bagha al-jarhu idza tarama ilal fasadi. Lukanya itu bagha, maksudnya apabila membengkak. Iya. Sehingga merusak. Barakallahu. Baik. Adapun yang dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi, lau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi, labaghaw fil ardi." Seandainya Allah membentangkan rizki kepada umatnya atau kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Surat Asy-Syura ayat ke-27. La baghaw ay la fasadu fil ard atau la afsadu fil ard. Barakallahu fikum. Itu makna al-baghyu secara bahasa. Yang pertama bermakna talabu syai', yang kedua bermakna jinsun minal fasad. Barakallahu fikum. Wa ma istilahan huwa talabu tajawuzi, talabu tajawuzi al-iqtisadi, talabu tajawuzi al-iqtisad fima yataharra. Baghyun itu adalah mencari sesuatu yang melampaui batas normal. Ya, dari apa yang sudah barakallahu fikum mengalir atau terbiasa. Itu namanya al-baghyu, tindakan yang melampaui batas barakallahu fikum dari perkara yang normal barakallahu fikum. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan mereka para rasul, kata Allah, Allah berikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Iya. Jadi para rasul pun bertingkat-tingkat keutamaannya. Tidak satu level. Barakallahu fikum. Sebagian mereka ada yang langsung Allah ajak bicara. Barakallahu fikum. Ya. Yang dikenal dengan Kalimur Rahman, yaitu nabi atau rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengangkat derajat sebagian mereka. Dan Allah memberikan kepada Isa putra Maryam keterangan, dan Allah kuatkan dia dengan ruh suci. Barakallahu fikum. Siapa yang dimaksud di sini? Jibril. Barakallahu fikum. Walau syaa'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, niscaya manusia itu tidak akan perang terus. Iya, barakallahu fikum. Orang-orang yang telah datang kepada mereka keterangan, walakin ikhtalafu, tetapi mereka tetap berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Sebagian mereka ada yang tetap beriman, sebagian lagi ada yang kafir. Walau syaa'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yuridu. Kalau Allah berkehendak, niscaya manusia itu tidak akan perang terus. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah inginkan. Artinya barakallahu fikum, pertempuran yang terus terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kalau Allah ingin mengembalikan mereka seperti masa dahulu kala, iya, masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, barakallahu fikum, itu bisa saja. Baik. Tetapi Allah menginginkan hikmah yang lain. Iya. Dari barakallahu fikum perang-perang yang terjadi antara ahlul haq dan ahlul batil, itu ada rahasia yang Allah inginkan. Jadi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala membuat perang itu meletus. Iya. Barakallahu fikum. Dan itu barakallahu fikum sijal. Gitu ya, silih berganti barakallahu fikum. Ada masa di mana barakallahu fikum umat manusia akan mengadakan gencatan senjata. Ya, enggak ada perang fisik. Tapi yang ada adalah perang pemikiran. Barakallahu fikum ya. Atau istilahnya perang dingin. Barakallahu fikum. Nanti juga ada masanya barakallahu fikum di mana perang fisik benar-benar akan terjadi. Barakallahu fikum ya. Walhamdulillah antum dan kita semua sekarang barakallahu fikum ya berada pada masa barakallahu fikum gencatan senjata, masih dalam masa perdamaian ya, yang ada perang dingin barakallahu fikum, perang pemikiran. Baik. Tetapi barakallahu fikum tidak menutup kemungkinan akan pecahnya perang yang panas. Iya, perang yang sebenarnya barakallahu fikum, dan itu sudah Allah takdirkan. Iya. Kita sedang berjalan ke arah sana. Barakallahu. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kapan perang itu benar-benar akan meletus. Barakallahu. Baik. Dan pada perang-perang yang terjadi barakallahu fikum, di situ Allah subhanahu wa ta'ala di antara hikmahnya adalah untuk ya, melakukan proses sterilisasi atau filterisasi ya, penyaringan. Barakallahu fikum. Allah ingin memilih, Allah ingin mencari orang-orang barakallahu fikum pilihan ya. Karena ketika perang meletus, yang akan bisa tetap kokoh berada di atas al-haq adalah orang-orang yang memang pilihan. Iya. Kalau dalam masa perdamaian seperti ini barakallahu fikum, lebih banyak kemunafikan. Iya. Baik. Ketika meletusnya perang, maka akan nampak jelas mana yang memang jujur keimanannya, mana yang munafik dalam pengakuannya barakallahu fikum. Baik. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran innad din 'indallahi al-islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Tayyib illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan tidaklah orang-orang yang diberikan kitab suci itu berselisih, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu karena tindakan baghyu sesama mereka. Dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha cepat hisabnya. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala fi suratil an'am, Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, engkau bukanlah bagian dari mereka. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Urusan mereka itu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian Allah akan memberitakan dengan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala fi surati Yunus, Allah juga mengatakan dalam surat Yunus, wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin warzaqnahum minat tayyibati famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sungguh Allah, dan sungguh kami telah menyiapkan bagi Bani Israel tempat kejujuran, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari hal-hal yang baik. Tidaklah mereka berselisih sampai telah datang kepada mereka yang namanya ilmu. Barakallah. Iya. Itu penyakit. Dalam ayat disebutkan karakter barakallahu fikum ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Iya, mereka itu berselisih setelah mereka mengetahui. Itu yang menjadi parahnya. Iya. Kalau mereka dalam keadaan jahil, mungkin bisa dimaklumi. Tetapi mereka berselisih, berpecah belah setelah mereka mengenal kebenaran. Barakallah. Dan sesungguhnya Rabbmu akan menghukumi di kalangan mereka pada hari kiamat nanti terkait dengan apa yang mereka perselisihkan. Wa qala ta'ala fi surati Hamim Ain Sin Qaf, surat Asy-Syura ayat ke-14, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina uritsul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhum murib. Dan tidaklah mereka berselisih melainkan setelah datang kepada mereka ilmu, dikarenakan sifat melampaui batas di kalangan mereka. Kalau bukan ketetapan yang sudah lalu dari Rabbmu, artinya kalau bukan karena takdir Allah, tayyib, iya, yang Allah tetapkan mereka akan terus berselisih sampai waktu yang Allah tetapkan, maka akan Allah segerakan dari urusan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mewariskan kitab suci, tayyib, setelah mereka justru mereka di dalam keraguan yang sangat. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala fi surati lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab qawlahu ta'ala, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah orang-orang yang mendapatkan kitab berselisih, melainkan setelah mereka mendapatkan keterangan. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya dengan lurus, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian adalah agama yang lurus. Barakallahu fikum. Baik, itu beberapa ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala terkait dengan apa yang beliau nyatakan, bahwasannya barakallahu fikum yang menjadi penyebab perselisihan ya di kalangan umat manusia adalah tindakan al-baghyu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, yang dihafalkan ayat yang pertama tadi, Surat Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah. Itu yang dihafalkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.